إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرامتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا كريم يا مجيب السائلين. طيب Mas Ari dan juga Hilman, ana persilakan untuk berdiri sebentar. Silakan. Usul fiqih, karena antum berdua enggak ada membawa kitab kan? Ya. Mas Apri mau berdiri? Nah, baik. Alhamdulillah. Ini antum enggak bawa kitab kan? Berdiri. Walaupun belum punya sebelumnya, baru punya sekarang tetap berdiri. Ya. Kita sudah mempelajari sebelumnya apa? Apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Hah? Usul fikih maknanya. Pemahaman usul fikih itu ada dua cara. Yang pertama, cara parsial. Yang kedua, cara penjamaan penggabungan. Yang cara pertama, yaitu usul dan fikih. Usul secara bahasa apa? Ma'yubna alaihi wa yaitu sebelumnya usul secara bahasa jamak dari asal. Kemudian asal secara istilah maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang terbangun di atasnya selainnya. Kemudian fiqih secara bahasa adalah paham. Apa paham? Kemudian secara istilah itu apa? Fakhir. Secara istilah apa? Fiqih. Ma'arifatul. Baik. Mas Hilman, diulangi apa? Fiqih secara istilah. Antum sedang berdiri ini. Ana hukum lagi lebih-lebih nanti antum ana hukum loncat-loncat ini. Mas Afri bisa? Harus hafal. Pokoknya setelah ini enggak boleh enggak ada yang hafal fiqih secara fiqih secara istilah. Ya, dan juga usul fiqih secara keilmuan harus hafal. Ya, nanti di rumah aja menghafalin yang ini. Bisa antum hafal udah waktu itu. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Ayo Mas Ari. Asy-syar'iyyah. Kalau Mas Alam terjemahkan. Ya. Ahsan, ahsan. Baik, barakallahu fikum. Antum harus benar-benar menghafal ini. Kenapa harus keras seperti ini? Karena kalau enggak gini, antum enggak bakal hafal, yakin. Dan ketika antum enggak mau menghafal, itu enggak ada manfaatnya kajian-kajian kita ini. Karena enggak merasa terikat. Dan itu musibah yang terjadi pada banyak thalabul ilmi itu, mereka enggak digenjot untuk menghafal atau mengingat. Akhirnya mereka enggak ada faedah dari majelis mereka, kecuali hanyalah datang begitu saja. Ya. Kita ingin teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, atau yang mendengar misalnya yang di luar sini, namun yang di sini tentu lebih utama, itu untuk benar-benar serius dalam belajar ini. Benar kita masih awam dan akan sulit kita menunggu ini, tapi tetap kita minta sama Allah, benar-benar istiqomah dan juga benar-benar ketepatan dalam belajar ini. Baik, juga kemudian, usul fikih bisa dimaknai dengan cara kedua, yaitu sebagai ilmu atau cabang disiplin ilmu yang khusus. Dia adalah apa itu? Ilmun yaba'athu an adillatil fiqh ala ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa hal al mustafid. Bisa di sini? Hafal atau enggak? Mas Ali hafal? Enggak hafal. Berarti antum harus hafal di sini. Bukunya ketinggalan sayangnya. Ilmun, suatu ilmu yaba'athu an. An apa? Pertama apa? Pertama apa? Adillatil fiqhil ijmaliyah. Adillatil fiqhil ijmaliyah. Wa kaifiyatil istifadati minha. Kemudian ketiga. Wahal al-mustafid. Tiga hal itu. Kalau misalnya antum masih kurang jelas, tolong dengar rekamannya. Ya. Jangan sampai ada satu kajian luput. Walaupun antum mengikuti kajian rutin, tapi misalnya ada satu absen, nggak masuk sekali, antum harus ikuti kajian rekamannya. Ya, ya Mas Ari ya. Di-download. Ya. Atau minta mana, nggak apa-apa. Dengan membayar sekian. Ya. Baik, kita mulai dari halaman 17. Silakan duduk, Mas. Duduk, fadol. Alhamdulillah. Kita mulai dari hukum-hukum. Kita pada hari ini insyaAllah akan mempelajari tentang hukum. Itu saja. Belum sampai ke macam-macam hukum syariat. Ya. Sekali lagi kan kita di sini berjalan bersama. Dari di antara kita ada yang mungkin kesulitan. Dan kita berusaha untuk membalance. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Dan kita lebih memperhatikan maslahat bagi kita semua. Dan rekan-rekan yang belum pernah sebelumnya mempelajari ilmu ini. Mereka tidak bisa dipercepat dengan speed yang cepat. Jadi bagi yang mungkin sudah menguasai, mohon bersabar. Baik yang ada di hadir di kajian ini atau yang mendengarkan online atau yang mendengarkan rekaman. Ya. Ahkam adalah bentuk jamak dari hukum. Ingat ahkam, bentuk jamak dari hukum. Berarti hukum itu adalah tunggal. Singular. Kalau dijamak menjadi ahkam. Hukmun, hukmani, ahkam. Ya. Itu ya dari ahkam. Kemudian secara bahasa. Nah sekarang kita akan mendefinisikan hukum. Kita akan mendefinisikan hukum dengan dua cara. Kita mendefinisikan dengan cara melihat dari sisi bahasanya. Dan cara kedua, kita mendefinisikan hukum melihat dari sisi istilahnya. Jadi kalau misalnya dari sisi bahasanya itu asal dari bahasa, hukum itu artinya apa? Dan yang kedua, secara istilah. Berarti dalam istilah ulama, hukum itu apa? Kita layak untuk mengetahui ini. Pertama, secara bahasa. Hukum berarti qada, ketetapan atau keputusan. Ya, itu hukum secara bahasa. Maknanya qada, ketetapan atau keputusan. Namun juga bisa dikatakan makna lain dari hukum secara bahasa adalah al-mana', pencegahan. Itu ingat-ingat itu. Hafalkan ini. Hukum secara bahasa artinya apa, Hilman? Qada, yaitu keputusan atau ketentuan. Atau bisa juga dimaknai hukum secara bahasa artinya apa, Mas Afri? Al-mana' artinya pencegahan. Ingat itu ya. Ingat itu. Barakallahu fi ajmikum. Ingat itu. Itu secara bahasa baru tadi. Nah, sekarang kita akan berbicara hukum secara istilah dan inilah yang akan kita pelajari pelan-pelan. Ya. Kita pelajari pelan-pelan insyaAllah. Secara istilah, hukum adalah maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi'af'alil mukallafina min talabin au takhirin au wad'in. Ya. Maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina min talabin au takhirin au wad'in. Ini tidak harus dihafal, tapi wajib untuk antum pahami. Tidak anda bebankan untuk hafal. Yang ini ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ada bebankan untuk hafal. Ya, bahasa Indonesianya ada bebankan untuk hafal. Ya. Baik, kita pahami. Apa itu hukum? Secara istilah, hukum adalah apa yang dikandung atau apa yang terkandung ya, dikandung oleh khitabu syar'i. Makna khitab asy-syar' itu adalah pernyataan syariat. Pernyataan syariat. Dan kita lihat khitabu syara' maksudnya apa? Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Jadi apa yang terkandung dalam dua ini? Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Bisa dipahami Khalid? Jadi pertama khitabu syara' hukum itulah maqtabahu khitabu syara'. Apa yang terkandung di dalam khitab asy-syara', pernyataan syariat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Muta'alliq. Al-Muta'alliq artinya apa? Diterjemahkan di sini. Yang berkaitan, bertalian, berhubungan, bergantung. Di, dengan. Af'alil mukallafin. Af'al adalah jamak dari fi'il. Artinya apa? Perbuatan, ahsan. Artinya perbuatan. Jadi af'al, perbuatan-perbuatan. Berarti, hukum adalah apa yang terkandung dari pernyataan Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Tapi perbuatan siapa? Al-Mukallafin. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang menerima hukum. Mukallafin. Orang mukallaf, bukan mu'allaf, beda. Mu'allaf dan mukallaf, beda. Mukallaf itu akil balik, gitu lah. Akhir balik intinya. Jadi sekali lagi, kembali lagi, hukum itu adalah apa yang dikandung oleh pernyataan syariat atau Al-Quran dan Sunnah, ya, yang berkaitan dengan apa? Perbuatan-perbuatan siapa? Mukallafin. Perbuatan-perbuatan orang yang memang mukallaf. Nanti akan kita tahu siapa mukallaf itu. Baik. Dan pernyataan tersebut, syuf di sini, ada terusan min tolabin au takhirin au wadu'in. Pernyataan tersebut, ya, itu ada tiga rupa. Khitabu syara' di sini, ada tiga rupa. Tiga macam. Yang pertama apa? Tolab. Apa arti tolab? Permintaan. Penyuruhan. Perintah, ya. Itu tolab. Hah? Apa? Ya, menuntut bisa. Tuntutan. Permintaan. Dan semacamnya. Bentuk kedua dari khitab asyara adalah takhir. Adapun takhir, ini artinya apa? Ya, mubah. Tapi nanti konsekuensinya mubah. Tapi artinya apa takhir itu? Pembolehan. Jadi yang tadi tolab itu perintah, ya, atau permintaan atau tuntutan, ya. Adapun takhir itu pemilihan. Boleh. Takhir itu pemilihan, maksudnya bolehnya memilih antara ini dengan itu. Ya. Atau takhir bisa diartikan pembolehan untuk memilih. Ya. Kemudian gambaran ketiga, macam ketiga dari khitab asyara' adalah wad'. Nah, wad' ini nanti ada permasalahan lagi, ya. Wad' itu apa? Wad' itu secara bahasa artinya menaruh. Ya kan? Wad'a yad'u wad'an. Menaruh, ya. Insyaallah nanti kita bahas, ya. Tapi sekarang kita mulai lagi ulang. Hukum secara istilah apa? Apa yang terkandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan siapa? Mukallafin. Dan ada tiga, baik berupa apa? Salah satu dari tiga ini. Tolab, takhir, atau wadah. Ada yang bisa mengulangi nggak? Coba Mas Ali, tolong diulangi. Apa yang terkandung? Ya, silakan. Ya, boleh, ya. Berkaitan. Ya, baik berupa tolab atau takhir atau ahsan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu antum dan juga ilmu kita semua. Amin. Kita mulai khitab syariat, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena usul fikih ini kita belajar untuk memahami apa? Memahami apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memahami apa, Bakhtiar? Al-Quran dan As-Sunnah, intinya itu. Kita bukan untuk memahami apa-apa selain tujuan kita itu Al-Quran dan As-Sunnah dalam belajar ini. Jadi benar-benar niatkan lillahi ta'ala, ya. Bukan untuk apa-apa kita di sini. Kemudian, tadi khitab syari'i udah. Sekarang al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Maksudnya adalah khitab di sini, pernyataan syariat di sini, itu berkaitan dengan amalan-amalan orang-orang mukallafin yang mana baik itu berupa ucapan lidah, ya, maupun perbuatan anggota tubuh lainnya, tangan, kaki, jemari, ya, mata dan lain-lainnya, baik melakukan atau meninggalkan. Paham di sini? Jadi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf itu berkaitan dengan pertama, baik ucapan maupun perbuatan. Kedua, perbuatan melakukan atau perbuatan meninggalkan. Karena meninggalkan suatu perbuatan adalah perbuatan. Gitu kan? Jadi tercakup di dalam af'al ini, af'al mukallafin, tercakup di dalamnya apa? Ucapan dan perbuatan anggota tubuh. Tercakup juga di dalamnya perbuatan melakukan atau meninggalkan perbuatan. Karena perbuatan melakukan istighfar. Hati-hati di jalan. Karena perbuatan melakukan adalah perbuatan dan meninggalkan perbuatan juga adalah perbuatan. Ya. Jadi yang kita ambil dari hukum itu semua berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu perbuatan melakukan atau meninggalkan perbuatan. Misalnya, tafadhol, hati-hati di jalan, Mas. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Berarti kita wajib bagi kita untuk meninggalkan zina. Nah, meninggalkan zina itu termasuk perbuatan bukan? Perbuatan. Itu masuk ke dalam hukum bukan? Masuk, karena berkaitan di situ dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Mulai paham di sini, Mas Ari? Mas Ari, sudah paham. Alhamdulillah. Baik. Kemudian, mukallaf. Sebelumnya di sini. Adapun kalau misalnya sesuatu tersebut berkaitan dengan i'tiqad. Apa arti i'tiqad, Mas? Apa arti i'tiqad, Mas Hilman? I'tiqad artinya apa? Akidah. Adapun kalau berkaitan dengan keyakinan atau akidah, maka tidak termasuk dalam cakupan ini, enggak termasuk. Enggak termasuk. Kenapa? Karena yang dibahas di sini adalah khitab syar'i yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi akidah itu bukan hukum. Akidah itu keyakinan. Yang dihukumi adalah di sini perbuatan-perbuatan mukallaf, baik melakukan atau meninggalkan. Ya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan akidah keyakinan itu tidak termasuk dalam cakupan hukum secara istilah ini dan tidak dapat dinamakan sebagai hukum dalam istilah. Paham, Bakhtiar? Khalid mulai paham atau ada yang tidak jelas? Khalid, di mana yang tidak jelas? Yang mana? Kalimat terakhir, sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Coba di sini, Khalid. Misal kita bilang kan di sini dalam istilah sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Nah, sekarang keluar tidak termasuk dari perbuatan-perbuatan mukallaf yang namanya akidah dan keyakinan. Itu bukan termasuk perbuatan mukallaf yang dimaksud di sini, bukan? Ya. Jadi bukan tentang itu. Tapi kalau misalnya perbuatan itu adalah perbuatan misalnya zikir setelah sholat fardu, itu masuk ke dalam hukum ini. Kenapa? Karena dia adalah ucapan. Dan ucapan termasuk perbuatan, bukan? Perbuatan untuk mukallaf. Tapi kalau misalnya akidah, keyakinan, itu tidak termasuk dalam sini. Kenapa? Karena dia bukan perbuatan ucapan dan bukan perbuatan anggota tubuh. Nah, kan ini mainnya. Perbuatan fisik, ya. Yang dimaksud af'al di sini perbuatan fisik. Lisan maupun ini. Adapun masalah kolbu itu enggak dimaksud di sini. Ya. Paham di sini, Khalid? Alhamdulillah. Mas Ari paham? Alhamdulillah. Nah, ya, nampak aja. Karena yang namanya fikih itu enggak ngomongin tentang tazkiyatun nufus, kolbu, ikhlas, enggak. Tapi tetap wajib ikhlas dalam beramal, benar. Tapi bukan itu permasalahan dalam fikih kita. Sebagaimana yang udah pernah anak kasih tahu di tazhib matan Abi Syuja, bahwasanya ada pembahasan masalah istilah fikih itu kan ada derajatnya. Kalau bisa masih ingat, antum dengar rekamannya. Jadi masalah qalbu tazkiyatun nufus itu tidak termasuk di sini. Bukan termasuk hukum yang dimaksud di sini. Oke? Okay? Baik. Sekarang kita memaknai mukallaf. Apa itu mukallaf? Bukan mu'allaf. Beda. Dengan kaf ini. Mukallaf maksudnya adalah orang yang diberi beban taklif. Taklif itu artinya pembebanan. Hafalkan itu. Taklif artinya pembebanan. Nah, kalau misalnya mukallif yang membebani. Mukallaf yang terbebani atau yang dibebani. Nah, seorang mukallaf adalah seorang yang dibebani. Ya, seorang yang dibebani. Maksudnya dibebankan apa? Dibebankan atasnya syariat Islam. Baik. Jadi bakhtiar mukallaf itu apa secara bahasa? Ya, san, orang yang diberi beban. Nah, secara syariat, mukallaf adalah orang yang diberi beban dalam menegakkan syariat Islam. Yang diberi beban dengan beban syariat Islam. Dan itu ada batasannya. Batasannya apa? Dia harus baligh dan dia harus berakal. Maksudnya akalnya berfungsi. Berarti keluar dari keharusan itu, anak kecil dan orang gila. Dan orang gila yang dimaksud bukan orang gila yang ketika kita bilang, orangnya keren banget, gila tuh orang. Enggak, bukan termasuk itu. Orang gila ini orang yang kepalanya, maksudnya kolbunya termahjub, enggak bisa berpikir. Orang kayak gitu-gitu, itu enggak termasuk. Jadi pertama, jadi tadi apa? Mukallaf secara bahasa tadi apa? Yang diberi beban. Taklif artinya apa? Pembebanan. Pembebanan. Taklif artinya pembebanan. Mukallaf artinya yang dibebani. Nah, secara syar'i atau istilah syar'i, mukallaf adalah orang yang dibebani dengan beban syariat Islam. Paham di sini? Nah, sekarang Mas Ari, apakah antum dibebani syariat Islam? Tidak, jadi mukallaf. Nah, ketika antum waktu itu ketika masih usia 7 tahun, apakah ketika itu antum diwajibkan dengan beban syariat? Tidak. Berarti antum ketika itu bukan mukallaf. Kenapa? Karena ketika itu antum belum berusia baligh. Kecuali kalau memang antum sudah balik mimpi basah di usia 7, nah ini baru masalah lain. Tapi ternyata kan tidak gitu. Dan tidak ada yang terjadi seperti itu. Ya kan? Nah itu balik. Kemudian yang kedua, masalah berakal. Jadi orang itu harus berakal. Percuma dia balik, bahkan mimpi berkali-kali, jenggotannya banyak, tapi dia ternyata kehilangan akal. Jadi majnun. Gila. Nah ini tidak dapat beban taklif yang seperti ini. Berarti orang yang gila itu enggak wajib atas sholat. Selama gilanya dia itu gila yang memang gila. Beneran gila. Bukan gila karena dia terlalu hebat atau terlalu pintar atau bisa naik motor sambil berdiri atau gimana. Itu bukan gila itu. Nah, stres bisa terjadi gila. Bisa. Termasuk. Nah, ketika benernya itu dia wajib sholat. Enggak. Kecuali kalau misalnya dia kehilangan akal gila karena mabuk disengaja. Ini pingsan beda lagi. Kalau misalnya dia mabuk disengaja, dia kan misalnya minum bir, kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, ini tetap dia dimukodok sholatnya. Karena akibatnya. Tapi kalau misalnya dia gila karena bukan karena dirinya, maksudnya misalnya dia tiba-tiba ada bau lem luar biasa, kemudian dia langsung fly, kemudian gila gitu. Dalam satu hari, maka ini tidak masalah, insyaAllah. Tidak kodok. Ya. Kemudian ada juga yang tidak berakal adalah orang yang pingsan. Dan orang yang pingsan terbagi menjadi dua. Pingsan karena dirinya sengaja pingsan. Ada cara apa? Entah. Memisahkan diri. Dan sengaja memingsankan diri. Atau yang memang dia pingsan karena letih atau karena stres atau karena ketakutan dan lain-lain. Yang seperti ini, yang pingsan karena tidak sengaja ini, dia tidak terbebani kita yang syariat. Tapi yang pingsan karena sengaja, itu dia mengkodok sholatnya nanti ketika sudah siuman. Hah? Ya kalau misalnya yang seperti itu, ya, dia bikin pingsan berarti kan dia tahu bakal pingsan. Nah ya. Dia tahu. Kalau dia tahu dan dia membolehkan itu terjadi, dia tetap terbebani syariat. Berarti kalau misalnya lewat waktu sholat, dia harus sholat sebenarnya. Begitu juga dengan Misalnya apa selain itu? Selain itu apa? Kehilangan akalnya apa lagi selain itu? Selain gila dan pikiran ada lagi? Atau tidak ada lagi? Atau ada atau tidak ada, yang penting antum udah paham ini kan? Mukallaf itu apa? Nah, ya, antum tidak perlu praktik menjadi orang gila dulu untuk merasakan bagaimana tidak bermukallaf. Ya. Yang penting antum sekarang tahu mukallaf itu apa. Kita semua mukallaf di sini. Dan jin dan manusia itu mukallaf pada ini semuanya. Ya. Kecuali yang masih belum balik dan yang tidak berakal. Kemudian polat. Ya kan tadi ada bi'af'alil mukallafin. Kita sudah kenal perbuatan-perbuatan yang maksud adalah perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Mukallaf pada orang akil balik. Ya. Kemudian tolab. Yang mana khitab asyara' itu salah satu jenisnya adalah tolab. Tolab itu artinya permintaan. Maksudnya adalah amar, perintah atau nahi. Nahi itu apa artinya? Larangan. Berarti tolab itu ada dua macam. Ya Mas Ari, tolab itu ada dua macam. Ada tolab yang berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Ada tolab yang berupa perintah untuk meninggalkan sesuatu, yaitu larangan. Karena larangan adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu, kan? Iya bukan Mas Ari? Iya benar. Alhamdulillah. Nah, jadi tolab itu gimana Khalid? Terbagi menjadi dua. Yang pertama apa Khalid? Perintah, dan yang kedua nahi. Perintah melakukan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu, larangan, ya. Nah, dari dua macam itu, cuk, lihat, perhatikan. Tolab itu terbagi menjadi tadi, perintah untuk melakukan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Nah, tiap-tiap perintah itu terbagi menjadi dua. Perintah melakukan sesuatu, ada yang bersifat wajib dan ada yang tidak bersifat wajib, melainkan lebih utama. Bisa dipahami Mas Afri? Alhamdulillah. Jadi yang perintah yang untuk melakukan sesuatu terbagi menjadi dua. Yaitu perintah untuk melakukan sesuatu bersifat wajib. Dan yang kedua, perintah melakukan sesuatu tidak sampai kepada wajib. Berarti kan yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Itu pahami urutannya. Kemudian perintah untuk meninggalkan sesuatu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, perintah meninggalkan sesuatu secara wajib harus, dan perintah meninggalkan sesuatu tidak sampai kepada kewajiban. Berarti yang sampai kepada kewajiban, perintah meninggalkan sesuatunya namanya apa? Haram. Kalau perintah meninggalkan sesuatu tapi tidak sampai kewajiban namanya apa? Makruh. Paham di sini berarti? Jadi tolab itu mencakup di dalamnya wajib, sunnah, makruh, dan haram. Gimana Mas Ari bisa paham? Jadi dalam tolab itu tercakup empat hukum. Pertama apa? Wajib. Kemudian kedua, sunnah. Ketiga, makruh. Dan yang keempat, haram. Ahsans. Barakallahu. Masya Allah. Itu baru tolab kita pelajari. Nah, sekarang kemana perginya mubah? Kemana perginya mubah? Mubah itu bisa kita temukan di apa? Takhir. Karena takhir artinya apa? Membolehkan. Membolehkan untuk kita memilih. Dan itulah hakikat mubah. Hakikat ibahah itu adalah pembolehan bagi mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Ketika misalnya anak katakan kepada Mas Afri, antum boleh pergi sekarang. Itu juga, itu berarti antum boleh pergi dan antum boleh tinggal di sini. Itu mubah. Itu namanya takhir. Membolehkan untuk antum untuk memilih. Terserah antum mau memilih yang pergi atau tetap di sini. Gitu. Itu namanya mubah. Jadi mubah itu berbeda dengan tolab. Atau takhir itu bukanlah tolab. Dan tolab bukanlah takhir. Kalau tolab itu ada unsur permintaan atau ada unsur tuntutan. Baik tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan. Tetapi kalau takhir itu tidak ada tuntutan sama sekali padanya. Ya. Tidak ada tuntutan. Antum tidak dituntut untuk melakukan. Dan antum juga tidak dituntut untuk meninggalkan. Melainkan antum diberi pilihan mau melakukan silakan, mau meninggal ya monggo. Silakan, Irwan. Paham di sini Khalid? Bakhtiar paham? Baik, ahsan tum barakallahu fikum, harus paham ya. Kemudian yang terakhir dan ini agak lebih sulit sedikit. Kita sudah paham sekarang tentang af'al juga tentang mukallafin, juga tentang tolab, juga tentang takhir, dan sekarang tinggal wada. Wada itu secara bahasa artinya menaruhan. Nah, wada itu ibarat apa? Ibarat tanda-tanda atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini. Tanda-tanda dan juga sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu. Gimana? Paham? Wada itu adalah sinyal-sinyal, tanda-tanda, atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh syara'i. Jadi sekarang wada itu berbeda dengan tolab dan takhir. Tolab dan takhir itu nanti akan jadi apa? Hukum taklifi. Namanya nanti hukum taklifi. Kalau wada namanya nanti apa? Hukum wada'i. InsyaAllah kita akan membahas. InsyaAllah nanti pada pekan berikutnya atau pada pertemuan berikutnya. Jadi wada itu adalah tanda-tanda, sinyal-sinyal, isyarat-isyarat, atau apa? Sifat-sifat, karakter-karakter yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu untuk suatu perbuatan yang mana itu menunjukkan sah atau tidaknya. Menunjukkan benar atau tidaknya. Menunjukkan teroperasikan dengan benar atau salah. Ya, misal syarat. Misal mani', pencegah. Misal sihah atau sahih. Misal fasid. Contoh syarat. Syarat itu masuk dalam hukum syar'i. Syarat itu bukan mubah, bukan. Syarat adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan, kan? Ya kan? Kalau untuk mencapai sesuatu, gitu kan? Syarat. Nah. Siapakah yang menetapkan syarat? Ya Allah, bukan kita, kan? Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun ulama itu juga mafhum daripada dari nas-nas Allah dan juga dari kalam Allah dan juga dari kalam Rasul. Misalnya tadi syarat. Syarat itulah hukum wad'i. Di antara syarat-syarat apa? Menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu adalah sifat untuk mensahkan sholat. Ya kan? Contoh lain. Bersuci, ya kan? Bersuci dan menjadi suci itu adalah sifat untuk melegalisir sholat. Ya enggak? Iya. Jadi tadi benar. Wadu' itu adalah tanda-tanda atau sifat-sifat sejenis yang ditetapkan oleh syariat yang menunjukkan pemberlakuan teroperasi atau tidak teroperasikannya suatu perbuatan. Kalau misalnya di antara syarat-syarat itu niat syarat sah, gitu ya. Syarat sah semua ibadah itu. Misalnya contoh lain, tempatnya harus suci dan pakaian harus suci. Nah, kalau misalnya telah suci, itu berlaku enggak? Insya Allah berlaku sholatnya. Tapi kalau misalnya tidak suci, melainkan ada najis, berarti berlaku atau batal? Batal. Berarti operasinya gagal. Jadi hukum wad'i walaupun beda secara zat dengan hukum taklifi, yaitu takhir dan tolak tadi, tetapi hukum wad'i memiliki peran penting dalam membangun dan mengkonstruksi suatu amalan. Antum gak bakal bisa beramal tanpa adanya syarat sahnya amalan tersebut, ya kan? Atau rukun amalan tersebut, ya kan? Juga harus bebas dari penghalang sahnya amalan tersebut. Di antara penghalang sahnya sholat misalnya apa? Haid. Nah, haid itu disebut sebagai mani' dalam hukum wad'i. Di antara hukum wad'i ada yang namanya mani' pencegah. Nah, haid itu adalah pencegah sahnya sholat. Berarti keberadaan dan eksistensi haid itu sifat kan? Atau tanda kan? Nah, keberadaan tanda ini atau sifat ini tidak memberlakukan sholat. Berarti apa? Membatalkan sholat. Maksudnya tidak sah sholatnya. Itu insya Allah akan kita pelajari. Kelak mungkin di pekan mendatang insya Allah tentang hukum wad'i. Jadi kita cuma sekian paragraf saja yang hari ini kita bahas. Ya, yang terpenting antum konsisten. Anda wasiatkan kepada teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, walaupun mungkin seperti Mas Dimas tadi awal-awal saja, tapi yang penting konsisten. Dan kalau misalnya ada dan dalam tidak hadir di kajian keberapa itu, dengarkan rekamannya. Jangan sampai ada ketinggalan. Ini semua ilmu seperti ini tidak bisa didapat dengan cara sekarang masuk, sekarang besok enggak, sekarang masuk enggak seperti itu. Susah, nanti susah antum menyulitkan diri antum kalau misalnya antum berazam ingin mempelajari usul fikih atau mustalah hadis terutama itu dengan cara seperti itu, zigzag. Enggak, itu menyulitkan diri antum. Kasihan. Kecuali kalau misalnya memang ada uzur tidak masuk, kemudian dengar rekamannya itu tetap bermanfaat, alhamdulillah. Jadi yang penting continue terus. Ini insya Allah antum sekarang boleh berbahasa sekarang, namun kelak antum akan merasakan indahnya ketika sudah mempunyai dan menguasai ilmu ini walaupun baru satu buku ya. Ya Mas Abi, semangat terus insya Allah. Ini niatkan sebagai ibadah istiqomah. Gak apa-apa kita sekarang awam benar-benar, karena memang kita semua awam dan kita berusaha untuk benar-benar kita itiba dengan sunnah Rasul dan juga dengan ilmu yang sah, yang sahih ya. Baik, kita tutup kajian usul fikih ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mohon jauh lagi di rumah ya. Atau di kantor.